comong meneng wae. Aku bingung mumeng kudune piye. emping ning matius tuku tahu tipuku jembur penyanyi cekin rasane ketun bareng oleh lamung ngenteno kasus arum bia arum bia arum bia arum bia bikin hati jadi gembira temanggung udane terus dubur di ampun ngecengi sartelas tuku ciu sapotole bapak turu ketok ora penak ge tuku ciu sapotole bapak turu ketok botole botol botol ya sing penting tertib aja jotos-jotosan ya mas kentong gede ake lumute bokonge gede ake semute semut semut ya sing penting aja jotos-jotosan ya mas ya nasi uduk ikannya tongkol matanya ngantuk kecekelan kok kuwi maneh sing penting aja jotos-jotosan ya mas ya tertib bae ya apring gading mbaya lali nek sing nyuling kedawan pring pring sing penting aja jotos-jotosan ya mas ya. Jupiter kowe numpaki bojoku nakal. Hey! wong tuwa kok pelite kaya ngono jarune rokok sak lere ra dikeki. Satu bola lagu mau dikasih jamblang ya? Kasih tepuk tangan dulu Mas buat Prima. Udah cukup. Thank you.

iso umono wis mangkat mancing gendong tas ram selisih pelet lumo cacing ora lali sarapan ra lali bapak kaji kiloro cacing pae ngaji anake mancing ono kodok dipangan luwak awake medhok ra ento iwak mancing awa ireng kuru garing mancing badan item kurus kering mancing ngelungani bang plecet mendreng orang gagas panasan soryo jajan utang gabrul wis kulino yen ngene terus bakule sing bongko ram selisih pelet lumo cacing ora lali sarapan ra lali wayah eso umono wis mangkat mancing gendong tas ram selisih pelet lumo cacing ora lali sarapan ra lali bapak kaji kalungan rante pae ngaji anake sare ana kodhok dipangan luwak awake medhok ra ento iwak mancing awa ireng kuru garing mancing badan item kurus kering mancing ngelungani bang plecet mendreng orang gagas panasan soryo jajan utang gabrul wis kulino yen ngene terus bakule sing bongko gendong tas ram selisih pelet lumo cacing ora lali sarapan ra lali bapak kaji kiloro cacing pae ngaji anake mancing ana kodhok dipangan luwak awake medhok ra ento iwak kering mancing kok jajan utang gabul wis kulino yen ngene terus bakule sing kongko. bojoku saiki wis mateng. Aduh aduh senenge wis ora sabar arek ngendong bayi. Aduh aduh mumete bojoku kok ngene ngidame. Aduh aduh mumete bojoku ngidam jalu mangan menya. Thank you. kopi iku perkara Pak Haji. Tumiran kecekur kali tumiran anake Pak Haji. Pak Haji amit-amit si cabang bayi. Tumiran hobine judi dipentung karo Pak Haji. Ketahuan, ketahuan tumiran main judi nang mikir kali cemplung kali tumiran. Hati-hati.